50 languages. 6. 6. Membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Saya membaca. Saya membaca. Saya membaca sebuah huruf. Saya membaca sebuah huruf. Saya membaca sebuah kata. Saya membaca sebuah kata. Saya membaca sebuah kalimat. Saya membaca sebuah kalimat. Saya membaca selembar surat. Saya membaca selembar surat. Saya membaca sebuah buku. Saya membaca sebuah buku. Saya membaca. Saya membaca. Kamu membaca. Kamu membaca. Dia membaca. Dia membaca. Saya menulis. Saya menulis. Saya menulis sebuah huruf. Saya menulis sebuah huruf. Saya menulis sebuah kata. Saya menulis sebuah kata. Saya menulis sebuah kalimat. Saya menulis sebuah kalimat. Saya menulis selembar surat. Saya menulis selembar surat. Saya menulis sebuah buku. Saya menulis sebuah buku. Saya menulis. Saya menulis. Kamu menulis. Kamu menulis. Dia menulis. Dia menulis.